Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu pembahasan, suatu hukum, maka terkadang Rasulullah mengulang-ulangnya. Pada waktu ini beliau menyampaikan seperti itu, menyampaikan di kesempatan lain juga sama. Nah, seperti contohlah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Nah, sangat sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal tersebut tidak menjadikan para sahabat itu merasa bosan dengan wasiat tersebut, karena menyadari bahwasannya masing-masing kita sangat membutuhkan akan arahan dan nasihat serta wasiat di dalam beragama Islam. Dan di balik itu ada hikmah lain juga terkait dengan mengulang-ulang pelajaran yang mungkin pernah disampaikan, adalah mengingatkan bagi kita yang mungkin sudah lupa, atau menyadarkan kembali, atau lebih memberikan semangat, memotivasi, sehingga dalam perkara tersebut seorang hamba akan semakin yakni semangat, serius di dalam perkara yang disampaikan meskipun berulang-ulang. Ala bi dzikrillahi fadzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, yakni ingatkan kepada kaum mukminin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya seorang muslim wajib menancapkan di dalam kalbunya untuk tidak merasa bosan dengan pembahasan yang mungkin dia merasakan telah diulang-ulang. Nah, para ulama ussalaf, mereka menghabiskan waktu cukup banyak dan lama untuk membahas satu permasalahan. Seperti contoh adalah di antara mereka ada yang menghabiskan waktu belajar selama 20 tahun. Selama 20 tahun tersebut dia menekuni permasalahan adab, bab yang berkaitan tentang adab. Dia mengkajinya, mempelajarinya dari syekh ini, kemudian syekh yang itu, muallim ini, muallim itu, sampai menghabiskan waktu selama 20 tahun. Bisa kita bayangkan begitu lamanya. Kalau sekarang kita instan, ya kan? 5 tahun pulang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, semua pembahasan dikuasai. Padahal 5 tahun enggak tahu ngapain aja di sana. Jangan sampai di sana dia mati. Apa itu mati? Makan tidur. Nah. Namun kalau para ulama ussalaf, satu pembahasan itu sampai bertahun-tahun, satu bab itu bertahun-tahun, karena begitu menekuni dan memutkinkan, memantapkan di dalam menghafalnya dan memahaminya. Oleh karenanya di antara bekal yang harus dipegang dan dibawa oleh penuntut ilmu untuk mencapai keberhasilan di dalam menuntut ilmu adalah tuluz zaman. Belajar itu membutuhkan waktu yang lama. Enggak butuh setahun, dua tahun. Lama. bisa Anda membaca sejarah-sejarah para ulama ussalaf dahulu. Tidak ada yang belajar apa namanya 5 tahun, 10 tahun, itu tidak ada. Nah, kita 5 tahun, 10 tahun belum menghabiskan Al-Qur'an. Kalau para ulama ussalaf umur 7 tahun masih kelas 1 SD. Itu sudah khatam hafal 30 juz Al-Qur'an. Nah, sehingga memang membutuhkan waktu yang lama di dalam belajar agama Islam. Meskipun pelajaran itu diulang-ulangi, disampaikan pada kesempatan ini, disampaikan lagi pada kesempatan berikutnya, seorang muslim jangan merasa bosan. Anda bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim, sekian banyak Allah subhanahu wa ta'ala menasehatkan dan memerintahkan untuk bertakwa. Pada ayat ini, pada ayat itu, pada ayat surat yang lainnya, berulang-ulang. Nah, karena memang demikian, untuk mengingatkan kembali dan untuk lebih memotivasi kita semuanya agar semangat, mendorong agar meningkatkan ketakwaan dengan cara mengulang-ulang pembahasan yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelumnya. Nah, hadis yang akan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadisnya cukup panjang. Disebutkan pula hadis ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya kan, kutaib kecil yang berisikan 40 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, termasuk hadis yang akan kita baca berurutan nomor hadis yang ke-36. Jangan antum salah paham ya. Duh, Ustaz sampai nyebutkan urutan hadisnya 36, berarti hafal ini Ustaz nih kayaknya. Hadis kelima apa Ustaz? Hadis ke-10 apa? Itu kebetulan tadi di rumah Namu Roja. Nah, jangan salah paham. Kebetulan saya di rumah itu tadi buka kitab, oh hadis yang ke-36. Nah, karena untuk menghafal ini memang san tersendiri, bidang tersendiri. Sebagian hamba Allah itu subhanallah diberikan keutamaan. Jangankan hadis, Al-Quran. Itu sempat ada anak kecil, seorang wanita yang masya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kecil, sekitar umur 10 tahun kalau tidak salah. Kalau antum menyebutkan ayat seandainya yang berbunyi seandainya walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha, itulah disebutkan surat ini ayat yang demikian, enggak melihat Al-Qur'an. Seandainya antum menyebutkan ayat itu yang mungkin di dalam Al-Qur'an berulang 3 kali, itu akan disebutkan. Surat ini, ayat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an 3 kali. Dalam surat ini ayat ini, dalam surah ini ayat ini. Itu subhanallah. Memang sebagian hamba Allah itu akan diberikan keutamaan dari sebagian yang lainnya. Baik, kita baca saja hadis yang akan kita baca, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kalau di dalam ta'liq, dalam yakni yang di hadapan saya ini, disebutkan riwayat Al-Imam Muslim nomor urut hadis 2699. Nomor hadis, nomor hadis urutan 2699. Namun antum, ini sebagai faedah, ketika antum nanti membuka seandainya buku terjemahan riwayat Muslim, hadisnya disebutkan nomor hadis 1000 seandainya. Itu terkadang antum ketika buka kitab aslinya Imam Muslim, dibuka hadis 1000 kok beda. Ini terkadang di dalam penyebutan hadis nomor sekian, nomor sekian, ini terkadang menyesuaikan dengan cetakan-cetakannya. Kadang cetakan ini berurutan nomor hadis 1000, namun belum tentu dicetakan lain. Nah, belum tentu dicetakan, masing-masing cetakan terkadang itu memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Nah, Sehingga di dalam kitab terkadang itu kita harus mengetahui ini nomor hadis sekian, cetakan apa ini. Nah, demikian. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kanal 'abdu fi 'auni akhihi. Kalau antum melihat dalam Kitabul Jami' dalam Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau memotong hadis tersebut sampai sini. Namun kalau antum melihat pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau mungkin pada marja'nya yakni Sahih Muslim, itu ada lanjutan yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini secara sempurnanya kalau antum kembali di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Nah, sebelum kita terjemahkan, kalau seandainya kita bertanya kepada ikhwan, antum pernah dengar hadis ini? Jawabannya pasti sering, ya kan? Karena memang sering hadis ini dibaca. Walaupun terkadang dibaca dengan penggalannya atau terkadang dibaca dengan kesempurnaan secara menyeluruh. Tayyib. Namun kita akan menyebutkan atau membaca dan kemudian menjelaskan semampu saya dengan yang ditulis di dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Karena kalau kita menyebutkan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, saya yakin waktu kita tidak cukup. Nah, menyebutkan penggalan potongan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram Kitabul Jami' ini saja belum tentu waktu kita untuk cukup menyebutkan apa yang terkandung penjelasan-penjelasan di dalam hadis tersebut. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita terjemahkan dahulu setelah tadi kita sebutkan matan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan atasnya mengatasi kesulitan di dunia dan akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirah. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim atau hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari atau mungkin bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim yang biasa diistilahkan dengan hadis muttafaqun alaih, maka seorang muslim jangan ragu lagi tentang kesahihan dan kebenaran hadis tersebut. Karena kitab yang terpercaya bagi kaum muslimin setelah Al-Quranul Karim adalah sahih Al-Imam Bukhari dan sahih Al-Imam Muslim. Dan insyaallah ini sudah saya pernah sebutkan dahulu. Karena untuk sahih Bukhari, sahih Muslim ini bukan hadis sembarangan. Dalam artian bukan berarti kita itu fanatik dan menuhankan Al-Imam Bukhari dan Muslim sehingga tidak akan terjatuh dalam kesalahan, bukan demikian yang kita maksudkan. Kita katakan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Al-Imam Muslim juga di dalam sahihnya, merupakan kitab yang terpercaya setelah Al-Quran, karena tidak sembarangan hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, Al-Imam Muslim juga demikian. Al-Imam Muslim itu muridnya Al-Imam Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Al-Imam Bukhari ketika hendak memasukkan hadis ke dalam sahih Bukhari, itu beliau harus istikharah dahulu, meminta arahan petunjuk dari Allah, mengerjakan sholat dua rakaat istikharah sampai ketika beliau merasa matang untuk dimasukkan ke dalam sahihnya, maka beliau masukkan. Tidak sembrono bahasanya. Sehingga bukan hadis-hadis yang sembarangan. Banyak kitab-kitab hadis Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, semisal Al-Adabul Mufrad, kitab tarikh Al-Imam Bukhari, menyebutkan hadis-hadis. Namun hadis tersebut tidak beliau masukkan ke dalam sahih Bukhari. Karena beliau belum mampu, belum matang. Yakni dalam artian hadis ini tidak cocok kalau mau dimasukkan dalam sahih Bukhari-nya. Nah, walaupun sebenarnya sahih Bukhari itu judul kitabnya itu bukan sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan judul kitabnya, saya lupa judulnya apa, afwan. Namun bukan judulnya itu sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu adalah orang-orang setelah beliau kemudian mengganti kitabnya itu dengan sahih Al-Bukhari. Namun Al-Imam Bukhari ketika menyusun kitab tersebut, judulnya bukan apa? Sahih Bukhari. Kalau tidak salah musnad apa gitu, saya lupa, afwan. Nah, sehingga yang memberi judul itu bukan beliau, namun orang-orang setelah beliau dari ulama'ul hadis. Nah, sehingga jangan salah paham, berarti kalau Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis pasti semuanya sahih. Belum tentu. Kalau yang diriwayatkan beliau kemudian dimasukkan dalam sahih Bukhari, ya, itu adalah sahih. Namun untuk kitab selain dari sahih Bukhari, dari kitab-kitab karya Al-Imam Bukhari, kitab hadis, itu belum tentu semuanya sahih. Seperti kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari, hadisnya banyak, namun diantaranya ada yang sahih, diantaranya ada yang dhaif, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Oleh karenanya dalam kitab-kitab Al-Adabul Mufrad beliau tidak masukkan ke dalam sahih Bukhari, karena belum memenuhi syarat yang bisa memasukkan ke dalam sahih Bukhari. Oleh karenanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala pun akhirnya mentahqiq, yakni mentakhrij kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari. Maka di sana ada sahih Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Albani, ada juga dhaif Al-Adabul Mufrad. Nah, yang sahih-sahih di dalam Al-Adabul Mufrad dan ada yang dhaif-dhaif di dalam Al-Adabul Mufrad. Sehingga maksud di sini kita katakan kitab yang paling terpercaya setelah Al-Quran adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sekali lagi, bukan berarti kita menuhankan mereka. Lah. Nah, karena mereka memiliki syarat yang sangat ketat. Syarat yang sangat ketat. Al-Imam Bukhari dari sisi syarat lebih ketat dibandingkan Al-Imam Muslim. lebih ketat dibandingkan al-Imam Muslim. Akan tetapi masing-masing berdasarkan pembahasan para ulama dalam hadis, masing-masing Sahih Bukhari dan Muslim masing-masing memiliki keutamaan yang tersendiri. Baik. Adapun hadis yang akan kita baca di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Hadis yang barusan kita baca dan kita terjemahkan, langsung saja kita menyebutkan faidah yang terkandung di dalamnya, karena terkait dengan penjelasan sebenarnya hadis ini sangat gamblang, tidak perlu untuk dijelaskan. Namun sekali lagi langsung saja kita masuk di dalam penyebutan faidah yang bisa kita ambil di dalam hadis tersebut. Faidah yang pertama, bahwasannya di dalam hadis ini anjuran untuk melapangkan kesulitan yang sedang dirasakan oleh seorang muslim. Di dalam kehidupan dunia tentunya manusia, atau lebih terkhusus lagi yang kita bahas adalah kaum muslimin, dalam urusan dunia mereka bermacam-macam berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Di antara mereka ada yang alhamdulillah hidupnya nyaman, serba berlebihan, yakni maksudnya serba lebih. Hartanya alhamdulillah dilebihkan oleh Allah, iya kan? Dari sisi fisiknya alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Dari sisi rumahnya alhamdulillah juga diberikan kelebihan oleh Allah, rumahnya lapang. Ditambah lagi istrinya alhamdulillah solihah. Kendaraannya alhamdulillah nyaman. Ini tanda orang bahagia. Rumahnya luas, kendaraannya nyaman, istrinya solihah. Bahagia orang tersebut. Namun sebaliknya, kalau rumahnya sudah sempit, kendaraannya odong-odong, istrinya solihah. Nah, yang selalu durhaka kepada suaminya. Ini tanda malapetaka. Tidak usah dicontohkan, antum bisa bayangkan sendiri aja ya, orang yang seperti nasibnya itu. Nah, rumahnya sempit, kendaraannya odong-odong, kemudian istrinya istri yang selalu durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan kepada sang suami. Ini tanda telaka orang ini, tanda tidak bahagianya orang tersebut. Nah, kalau dapat tiga-tiganya alhamdulillah, kalau dapat dua alhamdulillah, satu juga syukuri saja alhamdulillah, meskipun yang cuma dapat istri solihah insyaallah. Nah, syukuri. Nah, manusia dalam kehidupan dunia itu bermacam-macam, ada yang diberikan kelebihan oleh Allah dan ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kesulitan. Belum selesai, belum hilang kesulitan yang dia hadapi, muncul kesulitan yang berikutnya. Itu ada yang seperti itu. Mungkin masing-masing kita pun apabila dikata pernah mengalami atau mungkin sampai saat ini kita merasakan adanya kesulitan yang belum kita selesaikan atau kita terlepas dari kesulitan tersebut. Nah, sebagai seorang muslim, berangkat dari firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka akan membangkitkan yakni perhatian dia untuk memperhatikan saudaranya, sehingga dia harus peka dalam hal ini. Ketika dia melihat saudaranya ada yang kemudian tertimpa kesulitan, jangan menunggu saudaranya itu curhat dulu, oh dia tidak pernah curhat sama saya, jangan yang seperti itu. Ketika kita melihat dan memperhatikan ada saudara kita yang kemudian mendapatkan kesulitan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita seorang muslim segera. Apabila kita mampu untuk menghilangkan, melapangkan kesulitan yang sedang dirasakan oleh saudara kita, lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan Anda nanti pada yaumul qiyamah. Akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan menunggu apa namanya orang tersebut menyampaikan hajat kebutuhannya, keluhannya, jangan. Tidak semua orang itu mampu yang demikian. Nah, terkait dengan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat atau kesulitan-kesulitan pada kehidupan akhirah yang diawali dengan alam barzakh, alam kubur, maka kita tidak bisa bayangkan begitu banyaknya rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, ujian-ujian yang harus kita hadapi nanti diawali tatkala kita meninggal dunia. Nah, semua itu perlu bagi kita merenunginya, memahaminya, mengingatnya, agar kemudian mendorong kita untuk semangat di dalam melapangkan kesulitan yang dirasakan dan diderita oleh saudara kita. Jangan sampai ketika kita cuek, tidak mau peduli dengan apa yang dirasakan oleh saudara kita dari kesulitan, maka khawatir Allah Subhanahu wa taala pun akan cuek dari kita pada saat kita menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan pada kehidupan akhirah. Bukankah al-jazaa'u min jinsil 'amal? Balasan itu tergantung perbuatan yang kita lakukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Kebaikan apa yang kita sampaikan kepada saudara kita, maka seperti itu pun yang akan diberikan Allah kepada kita. Ketika kita menghilangkan kesulitan dari saudara kita, maka Allah akan membalas demikian. Keburukan juga demikian. Keburukan juga demikian. Akan dibalas dengan perbuatan dia. Contoh, seperti orang yang mati karena bunuh diri. Dengan apa dia bunuh diri? Seandainya dia bunuh diri dengan gantung diri seandainya, ya seperti itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih sakit dan lebih mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah khalidan mukhalladan finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, yakni bunuh diri dengan sesuatu, maka Allah akan menyiksa dengan sesuatu tersebut, menyiksanya di dalam neraka kekal selama-lamanya dengan jangka waktu yang sangat lama. Kalau dia bunuh dirinya dengan menusuk tubuhnya dengan pisau, parang atau yang semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa demikian. Atau sebagai permisalan masuk dalam hadis ini adalah bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dengan cara mengebom dirinya sendiri, tidak peduli dia bunuh diri sendiri atau mungkin disertakan di situ dengan keluarganya, anak istrinya, yang tidak tahu menahu akhirnya menjadi korban kesesatan yang dia bela dengan cara bom, akhirnya dia meledakkan dengan berkuar-kuar, ini jihad, ini jihad, ini jihad. Syekhnya, gurunya tidak mau. Seharusnya kalau itu jihad, tentunya syekhnya lebih dahulu mencontohkan. Nah, maka ini termasuk dalam larangan bunuh diri yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan itu. Ketika dia bunuh diri dengan cara mengebom dirinya sendiri, maka demikian itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahannam. Tentunya lebih menyakitkan Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita menginginkan dan kita mencintai diri kita itu di dalam kehidupan dunia senang dan bebas dari berbagai macam kesulitan, maka tentunya kita juga menyenangi dan menyukai, mengharapkan agar saudara kita juga demikian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia tidak suka, tidak senang, tidak menginginkan, dililit dengan kesulitan, diuji dengan kesulitan, maka tentunya demikian pula dia harus mengharapkan saudaranya juga terbebas dari kesulitan. Sehingga apabila dia memiliki kemampuan untuk membebaskan kesulitan yang sedang dirasakan oleh saudaranya, lakukan. Akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibebaskan dari kesulitan pada hari kiamat. Naam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan, beda ya dengan melepaskan. Kalau melepaskan, membebaskan, melapangkan ini ya mungkin membebaskan secara sempurna, belum tentu semua orang itu bisa, ya kan? Belum tentu semua orang itu bisa. Nah, seandainya orang terlilit hutang, kesulitan hutang, seandainya totalnya 10 juta rupiah, itu tidak semua orang bisa itu. Ya sudah, saya hilangkan kesulitan ini, tak kasih 10 juta. Meskipun dia saldonya mungkin di bank itu miliaran. Kenapa demikian? Perlu kita perhatikan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya badaniyah itu lebih mudah dibandingkan ibadah yang sifatnya itu maliyah, harta. Orang sholat meskipun kakinya sampai geringgingan. Apa itu geringgingan? Apa maksudnya geringgingan? Semutan, kesemutan kakinya. Dia akan mampu. Namun belum tentu dia mampu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan sedikit dari harta yang dia miliki. Belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Orang yang mungkin mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah bacaan Al-Quran, dengan bacaan yang lama, yang menghabiskan tenaga, waktu dia mungkin menyebabkan dia letih, capek, dia akan mampu menahan. Namun belum tentu dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi harta, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cobaan beribadah dengan harta itu lebih besar rintangannya dibandingkan ibadah yang sifatnya dengan badan. Apalagi kalau ibadah kita dengan harta ini sudah di, istilahnya sudah di, apa namanya, diketahui oleh kaum muslimin. Subhanallah, cobaan besar. Iya kan? Meskipun hanya 10 ribu, syaitan tidak akan berhenti sampai kemudian, ayo ini loh, akhirnya apa? Membongkar apanya, membakar, agar dia bangga diri, agar dia ujub dengan apa yang telah dia korbankan dari hartanya. Nah, oleh karenanya sebutkan tadi, ibadah dengan badan itu lebih mudah, meskipun melelahkan, meletihkan, lebih mudah dibandingkan ibadah yang sifatnya maliyah, harta. Nah, namun terkadang ada yang sebaliknya. Ada orang yang ibadahnya dengan maliyah itu merasa mudah dibandingkan orang yang ibadahnya dengan badannya. Dia mampu berinfak untuk masjid ratusan juta. Ini siapa donaturnya yang terbesar bangun masjid ini? Si Fulan. Tapi orangnya mana? Gak pernah ke masjid, gak pernah sholat. Nah, ada juga demikian. Namun secara asal biasanya ibadah dengan badan itu lebih mudah dibandingkan ibadah yang sifatnya dengan harta. Nah, baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam penggalan yang kedua ini, barang siapa yang memudahkan kesulitan yang dirasakan oleh seorang muslim. Rasulullah tidak mengatakan lagi dia menghilangkan seperti pada penggalan yang pertama. Kalau penggalan yang pertama tadi, itu memang orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang mampu membebaskan kesulitan secara total. Seperti yang kita contohkan, orang hutang 10 juta, dia langsung ini, tak kasih 10 juta, bayar hutangmu, lunasi. Tidak semua orang bisa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak, yakni beliau tidak berhenti di situ, namun masih memberikan semangat bagi orang-orang yang meskipun dia tidak bisa menghilangkan secara total, namun paling tidaknya bisa membantu meringankan. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan kesulitan, meskipun dia tidak menghilangkan secara total, dia mudahkan urusannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya urusannya pada kehidupan dunia dan akhirah. Nah, dia hutang 10 juta. Afwan akhi, saya tidak bisa memberikan antum seluruh, yakni sejumlah dengan hutang yang antum terbebani dengannya ini, paling tidaknya saya membantu antum nih 100 ribu, 200 ribu, meskipun 50 ribu. Nah, itu saudara kita masya Allah akan merasa ternyata saudara kita itu peduli dengan saya. Ini saya yakin kalau sebenarnya dia itu punya harta lebih, mungkin dia akan memberikan lebih banyak dari ini. Nah, itu hati seorang yang baik akan mengatakan demikian, dia akan terima. Walhamdulillah, ucapkan jazakallahu khairan katsira, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Nah, dia akan memudahkan seorang muslim apabila dia tidak mampu menghilangkan secara total kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim saudaranya, paling tidaknya dia mampu memudahkan. Dia mampu memudahkan. Ketika saudaranya mungkin kesehariannya itu hanya sebagai pengacara, profesinya pengacara, bukan pengacara di pengadilan ya, pengacara ini pengangguran tapi banyak acara. Ya kan, kalau pengacara yang kerjanya di advokat ya, ah, itu insya Allah gajinya besar ya, komisinya banyak. Namun ini pengacara pengangguran tapi banyak acara sana sini aja. Ya, kita berhusnudzon dengannya. Sebenarnya si fulan ini, si pengacara tadi ini, tanda petik ya pengacaranya, ini sebenarnya cari kerjaan. Cuma dia bingung, enggak punya skill, enggak punya pengalaman. Tidak ada salahnya apabila kita memiliki yakni peluang untuk memberikan kepadanya sehingga akan memudahkan urusannya. Apalagi pengacara tadi, tanda petik tadi itu adalah orang yang sudah berkeluarga. Otomatis di balik itu ada kewajiban yang harus dia berikan untuk keluarganya berupa nafkah. Paling tidaknya dia akan memberikan. Oh akhi, di sini ada kerjaan, antum mau gak demikian? Tawari paling tidaknya. Ana bisa gaji antum demikian-demikian, kalau antum mau, fadhol, silahkan. Kalau antum gak mau, ya itu urusan antum, iya kan, disampaikan. Yaitu semuanya itu dengan niat untuk memudahkan kesulitan yang dirasakan oleh saudara kita. Jangan dianggap remeh, ini akan dicatat pahala oleh Allah, akan dibalas dengan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kesulitan yang mungkin suatu saat akan kita hadapi dengan kemudahan yang kita berikan kepada saudara kita. Nah, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib kekurangan seorang muslim, maka Allah akan menutup aib kekurangannya di dunia dan akhirat. Nah, manusia ya tidak saya, tidak antum semua itu semuanya punya aib ya, punya kekurangan, punya sesuatu yang apabila didengar, diketahui oleh saudara yang lainnya itu kita akan merasa malu. Nah, semua kita semuanya memiliki yang demikian. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kita yang memiliki aib mengetahui aib-aib saudara kita. Si fulan itu dulu pernah gini-gini-gini. Si fulan itu kayak gini-gini-gini. Nah, tidak menutup kemungkinan yang demikian. Kita mengetahui aib-aib saudara kita. Di dalam agama Islam, seorang muslim memiliki kewajiban untuk menutup, merahasiakan aib saudaranya. Dan berkewajiban atau mereka dilarang sejauh-jauhnya untuk menjauhi upaya mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Meskipun kita membencinya, meskipun kita tidak suka kepadanya, meskipun mungkin dia pernah menyakiti kita, kita berkewajiban untuk merahasiakan aibnya, dan kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari-cari aib kekurangan saudara kita. Tidak boleh. Berbahaya demikian. Kalau mungkin di dunia kita aib kita akan ketika dibongkar oleh Allah, itu mungkin urusannya mudah ya kan. Tapi yang kita khawatirkan, aib kekurangan kita nanti akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Bukan hanya satu kampung yang mengetahui, seluruh manusia. Oh, si fulan ini kayak gitu, dulu songkoknya putih, jenggotnya panjang, ternyata kerjaannya seperti itu ya. Semuanya orang akan tahu. Bagaimana perasaan kita? Sangat memalukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau memberikan kunci agar aib kita tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, meskipun kita memiliki kekurangan dosa yang banyak, tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahuinya dia dengan Allah. Di antaranya adalah ini, dengan cara kita berupaya untuk merahasiakan, menyembunyikan, menutup dengan serapat-rapatnya aib yang dimiliki oleh saudara kita yang mungkin kita mengetahuinya. Tutup, jangan berusaha untuk membukanya meskipun sedikit. Ya, walaupun terkadang dalam hal ini pun kita sebagai seorang muslim kadang terjatuh. Apabila demikian, cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak membalas apa yang kita lakukan tadi. Nah, tutup serapat-rapatnya. Jangan kita merasa diri kita aman. Ini aib kita, anak punya ini kayaknya tidak ada yang tahu ini. Sehingga dia akan merasa bebas untuk merendahkan dan membongkar aib saudaranya. Jangan. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam suatu hadis, ya man aslama bilisanihi walam yadkhulil imanu fi qalbihi la tu'dhul mu'minin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim fa innahu man tattaba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau kana fi juhri dabbin. Wahai orang-orang yang yakni mengucapkan yang Islamnya itu di lisan saja, dalam keadaan imannya belum masuk ke kalbunya, jangan kalian mengganggu kaum mukminin, jangan kalian menjatuhkan, merendahkan, menghina mereka, dan jangan kalian mencari aib kesalahan-kesalahan mereka. Karena barang siapa yang berusaha mencari kekurangan aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari aibnya, dan Allah pasti tahu. Nah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah mencari aibnya, maka Allah akan menghinakan dia meskipun dia sembunyi di lubang dob sejenis biawak. Meskipun dia sembunyi di manapun, tempat yang terpencil tersembunyi, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencampakkan dia kehinaan dengan membeberkan aibnya, itu semua orang akan tahu, dia akan terendahkan. Nah, bahaya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tutup aib saudara kita, tutup aib saudara kita semampu kita, terkecuali apabila memang ada maslahat bagi umat Islam, maka tidak mengapa kita membuka aib tersebut. Seperti contoh, ada di sana saudara kita yang berprofesi jualan warung. Di situ ada rinsonya, di situ ada apa namanya, soklinnya, tidak menutup kemungkinan dia akan jualan kue biskuit, roti-roti yang misalnya. Nah, namanya kue, sekarang kan pasti ada masa expire-nya ya kan, kadaluarsanya tertulis di situ. Ini kadaluarsanya tanggal 10 bulan 10 tahun 2019 seandainya. Kita lihat seandainya, kita lihat di situ tanggal 10 bulan 1 2019. Oh, sekarang ini bulan 4. Berarti sudah habis ini madar kadaluarsanya. Kita sampaikan, ya akhi, ini masa ini makanan yang antum jual sudah kadaluarsa ini, bahaya bagi kesehatan orang yang memakannya. Kalau orang yang baik memiliki kalbu yang salim, yang sehat, akan melihat, oh masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair akhi, anda tidak tahu, ternyata ini sudah kadaluarsa, akhirnya dia akan mengambilkan. Dia akan menjadikan itu sebagai emas yang dia dapatkan, berharga. Namun terkadang ada orang juga yang sifatnya itu egois, mementingkan di sini, halis, apa urusanku, aku mau jual-jual yang sudah kadaluarsa, terserah aku, kamu tidak mau beli ya sudah. Kita nasihati dengan sebaik-baiknya, ternyata dia tidak menghiraukan nasihat yang kita sampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka tidak ada salahnya kalau kita menyampaikan kepada kaum muslimin, eh mas, kamu jangan jual makanan ini ya, jangan jual seandainya di situ mereknya A, jangan beli makanan A ini dari toko itu ya, karena sudah kadaluarsa. Atau kalau antum mau beli, silakan cek dulu masa kadaluarsanya, jangan sampai masih kadaluarsa. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena itu akan menjadi maslahat kepada kaum muslimin. Kalau kita diam, kalau kita tidak menyampaikan dan membuka kepada kaum muslimin, berarti kita apa? Menjatuhkan saudara kita dalam kebinasaan. Akhirnya dia tidak tahu mengkonsumsi, mungkin akhirnya dia keracunan atau sampai berujung pada kematian. Padahal kita bisa menyampaikan. Maka sampaikan. Tentunya dengan tahap nasihat-nasihat tadi. Dengan tahap nasihat-nasihat. Kalau sudah memang tidak bisa menghiraukan, dia tidak menghiraukan, sampaikan. Sebagaimana para ulama, makanya kalau dalam ilmu akidah, dalam ilmu prinsip manhaj di dalam beragama, ada di sana dengan manhaj tahdir, memperingatkan umat dari kesalahan seseorang. Dengan berbagai nasihat, dengan jangka waktu yang lama, nasihat-nasihat tersebut disampaikan namun tidak menghiraukan, maka turunlah tahdir, peringatan dari para ulama kepada kaum muslimin dari bahayanya orang tersebut, meskipun disebutkan namanya. Si A seandainya ini memiliki faham demikian, demikian, demikian, demikian. Oh, itu kan aib, itu kan aib. Iya, aib. Namun untuk kemaslahatan umat, salah siapa dinanya sehat tidak mau nurut. Ya, kalau kita contohkan seperti fitnah kita masa ini, ya musafiqah ya kita contohkan. Dr. Muhammad bin Hadi dan orang-orang yang fanatik ta'assub dengan beliau. Nah, itu Syekh Rabi' rahimahullah taala wa ra'a, ketika beliau menurunkan, mengeluarkan tahdirannya, itu bukan ketika mendengar langsung ditahdir lah, dengan jangka waktu yang lama. Nasihat, iya kan, tulisan, suara, nasihat secara umum, lebih khusus dan lebih khusus lagi, sampai jangka waktu yang lama, ternyata fitnah semakin mendahsyat, fitnah semakin melebar dan meluas. Kalau tidak ada tahdir, ini akan berbahaya, membahayakan dakwah al-sunnah. Keluarlah tahdir. Muhammad bin Hadi, dulu dia mengajarkan sunnah, sekarang dia sudah berubah. Muhammad bin Hadi lebih parah dibandingkan kelompok Hadadiyah. Muhammad bin Hadi demikian, demikian, demikian. Ditahdir oleh Syekh Rabi, bukan untuk mencela, bukan untuk menjatuhkan martabat dan wibawa dia, bukan untuk semata-mata yakni menjatuhkan dengan menyebarkan aibnya, namun untuk nasihat. Untuk nasihat. Nah, meskipun itu didengar. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu khutbah, yang berkhutbah bukan Rasulullah kalau tidak salah. Beliau mendengar ada salah satu sahabat yang berkhutbah. Dia mengatakan dengan ucapannya kalau tidak salah, man ata'a Allah wa rasulahu, demikian. Kemudian dia mengatakan wa may ya'sihima. Menggabung antara Allah dengan Rasulullah dengan satu kata ganti dhamir. Langsung di situ Rasul mengatakan, bisal khatib anta, sejelek-jelek tukang khutbah kamu. Karena kalimatnya itu mengandung kesyirikan, berbahaya. Berbahaya. Sehingga diingatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun di situ mungkin ada yang mendengarkan, agar untuk dijadikan pelajaran bagi yang lainnya bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata hadis yang kita sebutkan, padahal saya berusaha untuk meringkas namun ternyata tidak mencukupi waktu untuk menyebutkan keseluruhannya. Namun mudah-mudahan dari sedikit apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada saya pribadi tentunya dan kepada kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Adapun ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan adapun ada kesalahannya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu hafizakumullah.